وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد نعم فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita insyaallah melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang berurutan ke-35 dan hadis yang berurutan ke-8 dari bab al-guslu minal janabah, mandi junub. Dan sepertinya ini mungkin hadis yang terakhir pada bab ini. Nah, ini hadis terakhir pada bab al-guslu minal janabah. Langsung saja kita baca hadisnya. Berkata al-muallif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur المقدسي الدمشقي رحمه الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. Dari Abu Ja'far, nah ini kunyahnya. Nama beliau Muhammad bin Ali. Bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali ibn al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau dan ayahnya di sisi Jabir bin Abdullah, bahwasannya beliau dan ayahnya di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan di sisi beliau ada kaum, ada manusia, ada orang-orang yang banyak. Fasa'aluhu 'anil ghusli, maka manusia bertanya kepada Jabir, maka manusia di situ di sekitar Jabir bin Abdullah tadi yang mengelilingi beliau bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang mandi. Faqala, maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, yakfika sa'un, cukup bagi kamu satu sa'. Nanti kita akan jelaskan. Cukup bagi kamu satu sa'. Faqala rajulun, maka ada seorang berkata, ada seorang laki-laki berkata, "Ma yakfini, ini tidak cukup bagiku. Ini tidak cukup bagiku." Faqala Jabirun, maka berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Maka berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan mink." Ini cukup bagi orang yang lebih tebal rambutnya. Ini cukup atau mencukupi bagi orang yang lebih tebal rambutnya dan lebih baik orangnya daripada engkau. Ini cukup bagi orang yang lebih tebal rambutnya dan lebih baik orangnya daripada engkau. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrighu ala ra'sihi thalatan. Nah, maafan ada yang terlewat. Thumma amanna bihi, thumma ammana fi thawbin. Kemudian Rasulullah mengimami kami dalam suatu pakaian. Wa fi lafdin, dalam lafad, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrighu ala ra'sihi thalatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam ta'liq, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 249, pada bab al-guslu bisa'i wa nahwi. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor hadis 329, pada bab istihbabu ifadatil ma'i ala ra'si wa ghairihi thalatan. Baik. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bersumber dari seorang yang bernama Muhammad bin Ali yang berkunyah Abu Ja'far. Namanya adalah Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga Abu Ja'far ini, Muhammad bin Ali ini, termasuk dari cucu-cucunya sahabat Ali bin Abi Talib. Nah, Abu Ja'far Muhammad bin Ali ini seorang tabi'in, bukan sahabat ya. Seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Nah, kalau orang yang melihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi, itu namanya sahabat. Siapa saja dari suku manapun, ketika dia melihat Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi, maka dia dikatakan sebagai sahabat dan dia mati di atas Islamnya. Nah, dia melihat Nabi kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islamnya, maka dia dikatakan sahabat. Sepeninggal Rasulullah, maka yang tersisa adalah para sahabat. Orang-orang yang setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak melihat Nabi, nah, tapi berjumpa dengan para sahabat, ini namanya tabi'in. Namanya tabi'in. Sepeninggal para sahabat selesai, yang tersisa adalah murid-muridnya para sahabat. Nah, murid-muridnya para sahabat memiliki murid. Nah, muridnya para tabi'in inilah yang disebut dengan tabi'ut tabi'in atau dengan istilah atba'ut tabi'in. Nah, ini tiga generasi yang memiliki keutamaan. Al-Qurun Mufaddalah, yang mendapatkan rekomendasi kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi para sahabat. Kemudian setelahnya ada tiga generasi yang direkomendasikan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah generasi para sahabat, kemudian yang kedua adalah setelahnya, yaitu generasi para tabi'in, dan seterusnya adalah generasi yang ketiga, yaitu generasi para tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Nah, Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, ini adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Sehingga beliau tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Abu Ja'far Muhammad bin Ali ini adalah seorang yang sangat pintar. Seorang yang sangat jenius. Dan memiliki pemahaman yang sangat dalam di dalam agama Islam. Oleh karenanya Abu Ja'far ini, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ini, digelari oleh kaum muslimin saat itu dengan gelar Al-Baqir. Nah, Al-Baqir karena dalamnya ilmu beliau terhadap agama Islam. Sangat dalam pemahaman beliau terhadap agama Islam. Ayah beliau bernama Ali bin Husain, juga seorang tabi'in. Jadi ayahnya yaitu Ali bin Husain dengan anaknya Abu Ja'far Muhammad bin Ali, ini kedua-duanya adalah satu tabaqat, satu generasi para satu generasi yaitu tabi'in, dan kedua-duanya ayah dan anak sama-sama belajar bersamaan dari sahabat Nabi. Yang satu statusnya sebagai seorang anak, tidak mau kalah semangat dengan orang tuanya. Yang satunya, orang tuanya sebagai ayahnya, tidak merasa gengsi ketika duduk satu majelis dengan anaknya. Sama-sama menimba ilmu berbarengan. Oleh karenanya, di dalam menimba ilmu, di dalam mendapatkan faedah ilmiah, seseorang itu tidak boleh menyaring-nyaring, memilah-milih. Dari manapun ilmu yang dia dapatkan, dari manapun arahan yang dia dapatkan, selama itu benar, maka dia berkewajiban untuk menerimanya. La yakunur rajulu aliman hatta ya'khudal ilma mimman fauqah wa mimman sawa wa mimman dunah. Seorang itu tidak akan dikatakan sebagai orang yang berilmu sampai dia mengambil ilmu baik orang yang berada di atasnya atau orang yang sejajar dengan dia, atau dia mengambil ilmu dari orang yang lebih di bawah darinya. Dia tidak akan dikatakan sebagai orang yang berilmu sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih senior, atau orang yang sederajat dengan dia, atau mengambil ilmu dari orang yang lebih junior di bawahnya dia. Selama itu ilmu, selama itu baik, selama itu benar, dari manapun, dari senior kita ataupun junior kita, maka kita ambil. Kita tidak mengedepankan gengsi kita. Oh, kamu ini anak muda, anak kecil. Oh, kamu itu anak ingusan, kamu itu belum banyak makan garam dalam masalah ini. Tidak seperti itu seorang muslim. Bisa jadi orang yang usianya lebih muda itu lebih mengerti dalam suatu permasalahan. Bisa jadi. Suatu saat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, beliau mengumpulkan senior-seniornya, sesepuh-sesepuhnya para sahabat. Dikumpulkan dalam suatu musyawarah. Yang hadir di situ adalah senior-seniornya para sahabat, orang tua-tuanya para sahabat, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an datang, di situ sudah ngumpul senior-senior para sahabat. Umar bin Khattab datang sambil menggandeng sahabat yang masih muda, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Ketika Umar bin Khattab bawa ibnu Abbas dan beliau mendudukkan ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an dalam forumnya para senior sahabat, para senior-senior yang lain itu mengomentari, bertanya, mengapa wahai Umar engkau membawa ibnu Abbas dalam keadaan beliau usianya masih muda? Kalau kami berkehendak, kita juga memiliki anak-anak, memiliki keluarga atau teman yang usianya juga sama seperti ibnu Abbas, tapi dia tidak bawa karena memang ini adalah forumnya orang-orang tua. Sebagian para sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab demikian. Lalu Umar bin Khattab pun mengetes untuk membuktikan bahwasannya anak yang usianya masih muda ini terkadang itu lebih mengerti, lebih paham daripada orang yang usianya lebih tua. Akhirnya dites oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ma ra'yukum fi qaulillahi ta'ala? Apa pendapat kalian tentang firman Allah yang berbunyi, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Apa pendapat anda? Ditanya satu persatu. Yang satu mengatakan, oh ini kabar gembira, bahwasannya kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Sebagian mereka mengatakan, oh ini kabar gembira, setelah kemenangan kota Mekah, kaum muslim, kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy akan datang berbondong-bondong masuk Islam. Mereka akan mengatakan apa yang tersebut di dalam ayat tersebut. Nah, namun tidak mengerti apa sebenarnya maksud dari ayat yang Allah turunkan ini. Ketika satu-satu sahabat ini ditanya, mereka akan menyebutkan apa yang terkandung. Ditanya, apa pendapat anda tentang surat ini? Oh, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat. Karena memang ayatnya bersebut apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Sucikan Allah dan minta ampunlah kepada Allah, karena Allah itu maha penerima taubat. Mereka menjelaskan sesuai apa yang disebutkan di dalam ayat. Kalau seperti itu semua orang bisa, ya kan? Karena ayatnya berbunyi perintah taubat, oh berarti ayat ini menyebutkan perintah taubat. Kalau ayat berbunyi ini makanan yang haram, oh berarti ayat ini menjelaskan makanan yang haram. Ayat ini menjelaskan haramnya riba, oh ayat ini menjelaskan tentang haramnya riba. Kita akan mampu seperti itu. Hanya sekedar apa? Menukilkan apa yang tersurat dari ayat tersebut. Setelah semuanya ditanya, Umar bin Khattab pun akhirnya bertanya kepada Ibnu Abbas. Lalu engkau wahai Ibnu Abbas, apa pendapat engkau tentang ayat ini, surat ini? Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an mengatakan, ayat ini mengisyaratkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Kaget. Duh, dari mana? Kan tidak ada ayatnya menyebutkan di situ Nabi akan meninggal dunia. Enggak disebutkan. Tapi Abdullah jauh. Semua itu karena memang berkat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas ini dalam urusan agama dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Sehingga doa tersebut dikabulkan oleh Allah sehingga beliau dikenal sebagai turjumanul Qur'an, ahli tafsirnya Al-Qur'an. Termasuk dibuktikan ketika mentafsirkan firman Allah, "Idza ja'a nasrullahi wal fath" wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini, surat ini mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah akan meninggal dunia. Semua senior-senior, sesepuh-sesepuhnya sahabat kaget. Dari mana Anda tahu ini merupakan tanda wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya dijelaskan oleh para sahabat. Islam sudah disampaikan, kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam sudah sempurna. Sehingga tugas-tugas Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam semuanya sudah disampaikan. Semuanya sudah diajarkan. Tunggu apa lagi? Ya, tunggu wafatnya. Tugas beliau, tanggung jawab beliau sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai dai, mendakwahkan Islam dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam, semuanya sudah ditunaikan oleh Nabi. Semua itu dibuktikan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di kota Mekah, dikuasai oleh kaum muslimin. Tunggu apa lagi lagi? Ajaran-ajaran sudah disampaikan, kota Mekah sudah dikuasai. Nah, kaum muslim manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kaum muslimin jaya, Islam tinggi, dihargai dan dihormati, ditakuti, disegani. Tunggu apa lagi kira-kira? Tidak ada kata lain selain menunggu wafatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baru kemudian senior-senior, sesepuh-sesepuhnya para sahabat tadi faham, mengakui keilmuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwasannya orang yang usianya lebih muda itu terkadang lebih faham, lebih mengerti dalam suatu permasalahan dibandingkan orang yang lebih tua. Nah, oleh sebab itu dalam belajar, dalam menimba ilmu, dalam menerima suatu arahan, dalam menerima suatu nasihat, dalam menerima suatu faedah ilmiah, itu seseorang jangan melihat usianya. Lihat apa yang dia sampaikan. Kalau dia sampaikan itu adalah faedah ilmiah bersumber Al-Quran dan hadis, ambil, meskipun yang menyampaikan itu orangnya lebih muda dari kita. Kalau arahan itu arahan yang benar, arahan yang mengarahkan kepada kebaikan, ambil, meskipun dia itu orangnya lebih jauh, lebih muda daripada kita dari sisi usia dan seterusnya. Sehingga kebaikan itu tidak disyaratkan harus mengambil dari orang yang lebih tua. Kebaikan itu dari manapun kita terima. Ilmu dari manapun kita terima. Kebenaran dari manapun kita terima. Meskipun dari mungkin musuh Islam. Meskipun dari ahli maksiat seandainya. Meskipun dari pelaku dosa. Orang yang sering kita lihat, orang ini selalu berbuat maksiat, ternyata dia menegur kita ketika melihat kita berbuat maksiat, dia menegur kita. Nah, mungkin kita mengambil mungkin buah milik tetangga. Nah, iya kan? Buah milik tetangga tanpa izin, dilihat oleh orang yang kebiasaannya melakukan perbuatan dosa. Lalu kita dinasehati. Dinasihati, itu tidak benar, tidak benar. Ini itu salah, itu haram, tidak boleh. Engkau mencuri. Nah, kira-kira yang dikatakan oleh pelaku dosa ini benar, benar atau salah, Iwan? Benar kan? Maka kita terima, meskipun yang menyampaikan itu adalah orang yang dikenal sebagai pelaku dosa. Selama yang dia ucapkan itu benar, kita terima. Kita terima. Nah, beda halnya kalau mencari kebenaran. Berarti kan ada dua, ada namanya qabulul haq, ada talabul haq. Ada menerima kebenaran, ada mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran itu dari manapun kita terima. Dari orang kita atau dari musuh kita, dari ahli sunnah ataupun dari kalangan ahli bidah. Kalau yang dia sampaikan itu benar, yang kita yakini itu benar sebagai nasihat atau kita terima. Kita salah. Kita dinasihati oleh ahli bidah, kita terima, kita akui kita salah. Ini namanya qabulul haq, dari manapun kita ambil. Tapi kalau talabul haq, mencari kebenaran, nah ini perlu adanya filter, saringan. Nah, gak sembarangan kita mengambil kebenaran. Gak boleh mengambil kebenaran dari orang-orang kafir, na'udzubillah. Enggak boleh mengambil kebenaran itu mencari kebenaran itu dari orang kafir, mencari kebenaran dari pelaku maksiat, mencari kebenaran dari ahlul bid'ah, mencari kebenaran dari orang-orang pelaku syirik. Nah, ini enggak boleh. Kalau mencari kebenaran itu hanya dikhususkan dari ahli sunnati wal jamaah. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Semestinya, seharusnya dan wajib bagi kalian untuk melihat, memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga kalau mencari ilmu, mencari kebenaran itu harus disari. Harus disari. Beda kalau sebelum munculnya ahlul bid'ah. Sebelum munculnya ahlul bid'ah dari kalangan para sahabat dahulu, sebelum ada fitnah-fitnah bid'ah menyebar, itu ketika mereka mencari ilmu, mereka tidak pilih-pilih. Karena memang belum ada kebid'ahan. Tapi dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, tatkala munculnya kebid'ahan dan mulai menyebar, disitulah para ulama menyebutkan kaidah prinsip dalam beragama. Harus melihat, mengoreksi, mencari, menyaring. Fa'ingkana min ahli sunnati wal jama'ah qabilnah. Kalau seandainya ilmu tersebut adalah dari ahli sunnati wal jama'ah, maka kita akan menerimanya. Wa'ingkana min ahli bid'ah radadnah. Kalau ilmu tersebut dari kalangan ahlul bid'ah, maka kita menolak ilmu tersebut. Kita tidak akan mencari ilmu dari ahlul bid'ah. Nah, sehingga jangan salah tafsir ya. Ada qabulul haq, ada talabul haq. Ada menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran itu dari manapun kita terima, selama itu benar, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau mencari kebenaran, maka kita kebenaran itu kita cari melalui sumber yang benar, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Nah, di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam permasalahan tadi, Abu Ja'far Muhammad bin Ali dengan ayahnya yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sama-sama satu majelis dan sama-sama menimba ilmu. Sehingga orang tua jangan merasa minder ketika duduk bermajelis bersama anak-anak kecil. Nah, dan tentunya dalam hal ini anak kecil pun jangan merasa ujub. Oh, saya ini bermajelis satu halaqah dengan orang-orang senior. Nah, tidak boleh. Yang kita cari adalah ilmu, yang kita cari adalah pahala, yang kita cari adalah ladang pahala, maka kita niatkan ikhlas dalam bermajelis tanpa kemudian kita mementingkan hawa nafsu kita masing-masing. Nah, kita duduk meskipun samping kita itu orang yang miskin, kita duduk meskipun samping kita itu orang-orang yang mungkin dari sisi keturunan yakni keturunan yang rendahan, kita duduk bermajelis yang di samping kita mungkin usianya lebih muda dan seterusnya. Yang kita cari itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mementingkan sama sekali urusan-urusan duniawi pada saat kita duduk bermajelis dalam suatu amalan yaitu majelis ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita belum masuk kepada inti pembahasan dari hadis ini karena waktu sudah masuk salat Isya. Maka kita cukupkan sampai sini. Fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wallahu taala alamu bisawab. Ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, namun jika ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.